Wa kullama kana al-iman adhaf, setiap kali keimanan itu lemah, wal amal aswa, perbuatan lebih jelek, kanal khauf, agal rasa takut akan menurun dan sedikit. Wal amnu wal ihtirar aghlab, merasa aman dan tertipu lebih menguasainya. Fa'tabir dzalika fi nafsika wa fi ghairika, maka renungilah itu di dalam dirimu dan di selainmu. Tajiduhu bayinan, dan kamu akan mendapatkan jelas dan nyata. Takut kepada Allah itu sudah semestinya ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Karena sifatnya orang beriman sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sampai Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang yang beriman itu sifatnya, katanya Allah, jika disebut nama Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar ketakutan, seperti maling, seperti pencuri ketika terdengar suara sirine, atau ketika melihat polisi, hatinya penuh dengan ketakutan, deg-degan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya itu melanggar, bahwa dirinya itu adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang beriman juga seperti itu. Orang beriman itu jika disebut nama Allah, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Sebut nama Allah aja. Seperti seorang murid ketika dipanggil gurunya, wah, deg-degan, ono opo, ada apa, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Padahal gurunya belum tentu memarahinya. Gak pasti juga akan menghukumnya. Bahkan mungkin bisa jadi sebaliknya. Tapi ketika dipanggil gurunya, seperti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka beriman kepada Allah, disebut namanya Allah aja dipenuhi dengan ketakutan hatinya. Lah, bertambah kuat keimanannya, bertambah besar rasa takutnya. Rasa takut itu tergantung dengan keimanan. Jadi jika seseorang itu imannya kepada Allah bertambah, semakin bertambah dan semakin bertambah, rasa takutnya pun juga akan semakin bertambah sebagaimana keimanannya. Karena itu para orang-orang soleh, para aulia, mereka itu keimanannya terus bertambah. Karena kebaikannya terus meningkat. Kemaksiatannya terus berkurang. Tapi dengan keimanan yang semakin meningkat, kemaksiatan semakin menurun, ternyata rasa takutnya semakin besar. Rasa takutnya semakin besar. Coba kita lihat para sahabat. Para sahabat itu keimanannya luar biasa. Enggak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Sekalipun taruhannya itu adalah nyawa. Sekalipun taruhannya itu adalah hartanya, kekayaannya, mereka tidak sedikit pun beban, apalagi menghindari. Yakin. Maju ya maju. Tidak mungkin ada kepikiran untuk mundur. Kalau kita kan mau maju, pertama wis semangat. Ketok musuh nih. Mari ngono. Mungser. Waduh tak pikir podo ambek awak, kutibane luwe gede. Waduh ya apa iki ya? Maju tak mundur iki. Kalau mereka enggak. Mereka kalau sudah memutuskan maju-maju. Mereka sudah memutuskan untuk memberi-memberi. Enggak ada keraguan, enggak ada keinginan untuk membalik mengambilnya lagi. Karena itu rasa takutnya mereka kepada Allah luar biasa. Jadi semakin bertambah keimanan, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Amal kebaikannya akan semakin lebih banyak lagi, meningkat lagi, dan lebih bagus lagi. Itu kaidah sudah. Jadi setiap kali keimanan bertambah, amal soleh akan menjadi lebih besar, lebih banyak, dan rasa takut akan lebih menguasainya. Sebaliknya, jika keimanan seseorang itu semakin lemah, amalnya semakin jelek, dan rasa takutnya semakin berkurang. Kalau imannya lemah, semakin hari semakin lemah, amalnya semakin hari semakin jelek. Kalau amalnya semakin hari semakin jelek, rasa takutnya kepada Allah semakin berkurang. Rasa takutnya semakin berkurang. Dan itu bisa kita lihat. Kita saksikan dengan mata kita sendiri dan dengan diri kita. Coba kita bayangkan dalam diri kita. Kalau kita lihat, kita perhatikan, bisa-bisa keimanan kita ini semakin hari bukan semakin meningkat. Bukan semakin baik amal kita, tapi semakin jauh, semakin menurun, semakin merosot. Dulu mungkin aktif membaca Al-Quran setiap hari dan sore misalnya. Dulu aktif belajar ini itu di waktu ini dan di waktu itu misalnya. Dulu aktif berjamaah salat lima waktu dengan sunnah-sunnahnya misalnya. Sekarang cuma fardunya tok, sunnahnya mulai ditinggal. Ini mulai berkurang, dengan itu diganti dengan ini dan yang lain sebagainya. Akhirnya amalnya bukan semakin baik, semakin merosot, bahkan semakin jelek. Kalau sudah seperti itu, semakin berani. Rasa takutnya berkurang. Karena Nabi di dalam hadisnya yang sudah pernah kita bahas, bahwasanya ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, hatinya akan menjadi titik hitam. Dosa lagi titik hitam, dosa lagi titik hitam, sampai hatinya dipenuhi dengan warna hitam. Kanvas itu tadi warnanya putih. Ketika kita kasih titik hitam, satu titik hitam lagi, dua titik hitam lagi, tiga, empat, lima, enam, sampai tadi warnanya putih menjadi hitam. Kalau sudah hitam, bingung kita. Bisa kita warnai dengan warna putih. Dengan warna selain putih, harus biru, hijau, kuning baru kelihatan. Tapi kalau putih, kita kasih warna hitam bisa, kita kasih warna abu-abu bisa ini. Tapi kalau sudah hitam, bisa sudah. Hati juga gitu, ketika hati itu keimanannya sudah berkurang, otomatis kontaknya, dorongan untuk melakukan amal soleh itu kurang. Kalau dorongan untuk amal soleh berkurang, itu berarti dorongan kepada kemaksiatan lebih besar, lebih condong. Kalau sudah seperti itu, rasa takutnya kepada Allah semakin hari semakin menurun. Kalau semakin hari semakin menurun, berarti dia sudah keluar dari golongan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman disebutkan namanya Allah takut dia. Bahkan Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu loh katanya Allah, orang yang benar-benar beriman. Nah kalau ini enggak sudah, namanya Allah kadang jadi guyonan. Namanya Allah terkadang menjadi bahan ketertawaan. Nah, coba kita lihat, khususnya malam takbiran itu. Disebutkan namanya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abi Osmusi. Kira-kira pantas enggak? Host musik, suaranya host musik, tapi nadanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Dan yang ngikuti di truk itu kadang enggak pakai baju, kadang joget-joget. Loh ini lagu koplo apa takbiran? Dan ini kenapa? Karena kontaknya hatinya untuk kepada kebaikan sudah enggak ada. Sehingga dia berani. Berani sama dengan orang-orang mukmin yang menyatakan di mimbar ini itu dan yang lain sebagainya, padahal sudah jelas yang didukung itu adalah salah, tetap dia mengatakan itu benar. Enggak salah itu dan yang lain sebagainya dengan berbagai macam alasan. Rasa takutnya sudah menurun. Amalnya enggak semakin baik tapi semakin jelek. Kalau sudah seperti itu, dia menjadi orang yang merasa aman dan tertipu. Dia menjadi orang yang merasa aman dan tertipu. Padahal orang yang bertakwa, orang yang memiliki tingkatan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, enggak pernah merasa aman. Enggak pernah merasa aman. Dalam arti mereka tidak pernah melihat amalnya. Kalau kita kan enggak, baru beramal sedikit, khususnya sodako misalnya, gede. Terus gede 500, itu suake aku kan. Bantu 500, wow, ini is, kita anggap besar 500 ini. Gede ini. Wah. Tapi mereka enggak, orang yang semakin dekat kedudukannya di sisi Allah, sekalipun besar, sekalipun banyak, mereka itu tidak pernah melihat ketaatan kebaikannya. Yang ada mereka itu selalu takut, enggak pernah merasa aman. Padahal ketaatan kebaikannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kita. Tapi kalau orang yang rasa takutnya sedikit, amalnya jelek, itu terkadang orang yang merasa aman. Berbuat amal sedikit, wes merasa besar, merasa banyak, dan merasa hebat. Tapi lihat, kalau kita lihat baca sejarahnya mereka, para aulia, para ulama terdahulu. Mereka punya amaliah luar biasa, tapi mereka mengatakan, enggak ada amal perbuatan yang kita miliki. Di antaranya, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Amalannya ini setiap hari enggak sedikit. 25.000 la ilaha illallah. 25.000 salawat. 25.000 ya Allah, ya Allah. Belum mengajarnya, belum berdakwanya, belum membaca Al-Qur'annya. Terus sekarang kalau 25.000 itu banyak. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000. Wah. Bukan baca la ilaha illallah, baca dengan kita ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000. Coba kita bayangkan, kita ngitung 100 saja berapa menit kita habiskan kalau baca la ilaha illallah yang seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita hitung 100 berapa menit. Kita kalikan kalau 25.000 berapa? Belum sholawatnya, belum ya Allah, ya Allah, belum membaca Al-Quran, belum mengajar, belum berdakwahnya. Belum masuk keluar kamar mandi, belum makannya, belum minumnya, dan yang lain sebagainya. Kita bayangkan, Tapi beliau mengatakan apa? Ya Rabb, ma makna amal? Wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, kita enggak punya amal apa-apa. Enggak ada amal yang kita perbuat, enggak ada amal yang kita kerjakan. Semua apa yang kami lakukan zalal, salah, keliru. Amalnya seperti itu menganggap dirinya belum beramal. Kita coba, baru salat 5 waktu, 1 minggu aja berjamaah. Aduh, sudah merasa hebatnya luar biasa. Baru 1 minggu, sudah merasa hebatnya luar biasa. Apalagi kalau 1 bulan, apalagi kalau 1 tahun. Itu belum ibadah yang lain, cuma salat 5 waktu aja sudah merasa hebat dia. Kalau mereka gak pernah merasa hebat. Coba kita lihat sejarah mereka. Enggak ada. Mereka sekalipun amal ibadahnya besar, banyak. Enggak ada mereka yang merasa hebat, merasa luar biasa. Yang ada dengan kehebatannya mereka, mereka tetap menganggap dirinya belum beramal. Jadi terus merasa takut itu ada. Khawatir itu ada sampai akhir hayatnya. Tapi kalau orang yang rasa takutnya itu sudah kecil, sedikit, minim, itu biasanya merasa aman. Merasa aman. Dan ini menjadi orang yang tertipu. Nah, karena itu kita di sini diperintahkan oleh Al-Hafidzullah Haddad, fa'tabir dhalika fi nafsik. Renungilah itu di dalam dirimu. Perhatikan itu di dalam dirimu. Dan perhatikan juga di orang lain, maka kamu akan bisa melihatnya jelas, nyata. Mungkin melihat diri sendiri, gak kelihatan. Gak ketok. Tertutup dengan udzur yang kita miliki, alasan yang kita miliki. Tapi ketika kita melihat orang lain, kita baru bisa melihatnya. Iya, ternyata benar. Jadi kita melihat orang lain itu untuk merubah diri, bukan untuk apa namanya, bukan untuk nilai, menilai orang. Nah, kalau kita menilai orang, akhirnya jatuhnya kita meremehkan dia. Lah, meremehkan itu tidak boleh. Jadi kita melihat orang lain untuk ngoreksi diri kita, memperbaiki diri kita. Karena itu Nabi Musa itu pernah mengatakan, aku belajar akhlak, adab itu dari ngelihat orang. Oh, ini gak pantas, gak dikerjakan. Oh, ini pantas dikerjakan, dari ngelihat orang. Kalau kita kan gak cuek, orang mau A mau B kita gak ngurus. Tapi kita perlu melihat orang itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk menilai dia, untuk bukan juga untuk mengatakan dia jelek, tapi menilai diri. Coba kita lihat anaknya orang, rambutnya dipetal misalnya segini. Tidak pantas. Anaknya jangan digitukan juga. Ngelihat orang lain tidak pantas, anaknya dingunukno. Dia mengatakan anaknya orang itu tidak pantas, tapi anaknya digitukan. Melihat anaknya orang misalnya semiran, rambutnya dimerahkan, merayakan tahun baru Masehi misalnya. Lapo wong Islam ngerayakno. Isok ngomong-ngomong, tapi anaknya dijarno. Anaknya dibiarkan, bisa mengatakan anak orang lain, lah iya, lapong rayak no tahun baru Masehi, ya bapak ya menengai, tapi anaknya sendiri dia diem. Enggak, kita ngelihat orang untuk memperbaiki diri, bukan untuk menilai orang. Ya, karena itu di sini dikatakan oleh Abdul Hazad, perhatikan di dalam dirimu sendiri, dan perhatikan di orang lain, kamu akan melihatnya, dan mendapatkannya lebih jelas. Bukan untuk menilai, tapi untuk memperbaiki diri kita. Walal jumlah walhasil, fa'innal mu'min as-sadiq walladhi ya'mal bisalihat. Orang mukmin yang benar beriman, jadi orang yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanan, dia adalah orang yang selalu beramal soleh. Orang yang selalu beramal soleh. Dan ikhlas di dalam menjalankan setiap amal soleh. Selalu beramal soleh, bukan pernah beramal soleh, tapi selalu. Kemarin, sekarang, besok terus beramal soleh. Dan menjalankan setiap amal soleh itu dengan keikhlasan. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah dan dari Allah. Enggak ada yang dari lainnya. Cuma Allah dan dari Allah. Wa yarjul qabul wa thawab 'alaiha min fadlillah. Mengharapkan diterimanya amal soleh dan mendapatkan pahala dari amal soleh yang ia perbuat dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya hanya untuk Allah dan dari Allah, tidak ada yang dari lain. Kalau untuk Allah tapi ingin dari yang lain, itu berarti enggak ikhlas. Ini enggak, dia ikhlas hanya untuk Allah dan mengharapkan sesuatu dari Allah. Ini ikhlas, ini orang yang beriman. Jadi selalu melakukan amal soleh dengan keikhlasan. Mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa? Dan selalu menjauhkan dirinya dari kejelekan-kejelekan. Jadi selalu berusaha menghindarkan dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, dari kejelekan. Wayakhaf an yubtala biha, bahkan khawatir diuji oleh Allah, terjerumus di dalam kemaksiatan dan kejelekan. Khawatir. Jadi berusaha menghindar dan dipenuhi rasa kekhawatiran akan terjatuh, terjerumus di dalamnya. Karena hati itu gak ada yang mengetahui. Hati itu sekarang mantep, gak tahu besok, gak tahu lusa. Karena rintangan yang datang kepada kita, badai yang datang kepada kita itu gak sama. Sekarang mungkin kecil, mungkin sekarang anginnya sepoi-sepoi, tapi belum tentu besok, belum tentu lusa, belum tentu seminggu lagi, belum tentu satu bulan lagi. Lah untuk bisa menguatkan, tidak terjatuh, tidak terbongkar, tidak hancur, tidak rusak hati kita dan terjerumus dalam kemaksiatan, ya berarti harus kita kuatkan, kita kokohkan. Ibarat kita tahu misalnya kita berada di wilayah banjir, ya berarti kita harus buat rumah. Bagaimana caranya gak gampang rusak dengan banjir. Atau kita tinggal di wilayah gempa, dikit-dikit gempa, bagaimana caranya kita buat rumah yang tahan gempa. Gak kita samakan dengan bangunan kita di sana dengan di sini. Coba kita lihat, perhatikan bangunan itu. Bangunan di dalam kampung sama bangunan di pinggir jalan. Enggak sama sepatunya, pondasinya. Beda. Di dalam kampung bekasnya sawah atau bekasnya barongan dan semisalnya, enggak sama pondasinya dengan tanah yang kuat. Pasti beda. Kita juga gitu. Badai ini gak sama datangnya. Kita harus kuatkan pondasi hati kita dengan ketakwaan, ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga badai apapun yang datang itu gak merusak. Nah, karena itu mereka, orang yang benar-benar beriman, itu takut nantinya terjerumus. Karena itu mereka tidak pernah menyepelekan orang, menghina orang, merendahkan orang, gak berani mereka. Kenapa? Mereka juga takut kok. Sekarang mungkin aku selamat dari kemaksiatan itu, mungkin sekarang aku selamat dari kejelekan itu, tapi nanti. Karena itu mereka dipenuhi dengan rasa takut. Di dengan rasa khawatir. Kenapa? Mereka tahu hati ini gampang berubah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memohon kepada Allah, ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, itu Allah, tsabbit qalbi, mantapkan, kokohkan hatiku, ala dinik, atas agamamu, atas ajaranmu, atas syariatmu, dan yang lain sebagainya. Loh, kenapa? Itu tadi, hati berubah-berubah ya, tergantung badai yang datang yang menghampiri kita. Sekarang mungkin angin sepoi-sepoi enak, kita bisa menguasai masih, atau banjir biasa, tapi belum tsunami, belum badai yang besar. Nah, karena itu mereka khawatir. Jadi mereka menghindar dari kejelekan, menjauh dari kejelekan, dan mereka selalu takut terjerumus di dalam kejelekan. Kemudian wayakhshal iqab ala ma amilahu minha. Sekalipun mereka melakukan ketaatan, kebaikan, tapi mereka takut mendapatkan hukuman dari Allah atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan ketaatan itu. Kenapa? Takut sombong, takut ria, takut bangga diri. Dan mereka takut mendapatkan hukuman, siksaan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa yarjul maghfirah min Allah ba'da taubah wal inabah ilallah. Dan mereka selalu mengharap ampunan dari Allah setelah bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka takut terjerumus dalam kejelekan, dan mereka takut mendapatkan hukuman, siksaan dari apa yang mereka perbuat dari kemaksiatan, dan mereka selalu mengharap ampunan dari Allah setelah bertobat. Mengharap ampunan dari Allah setelah bertobat, bukan hanya mengharap ampunan tanpa bertobat atau sebelum bertobat, enggak. Mereka mengharap mendapatkan ampunan dari Allah setelah bertobat. Kalau terkadang kita ini mengharapkan ampunan sebelum bertobat, ya Allah ampuni aku, mari ngelakoni maksiat, sadar, ya Allah ampuni aku, durung taubat, sudah mengharap ampunan. Mereka enggak, mereka mengharapkan ampunan dari Allah setelah bertobat dan setelah kembali ke jalan yang benar. Lah kalau ada orang beriman sifatnya bukan seperti ini, maka dia orang yang campur aduk. Tidak bisa dikatakan mukmin murni, tidak bisa juga dikatakan munafik murni. Orang yang campur aduk. Ketaatan oke, kemaksiatan oke. Enggak berani, berani. Jadi satu sisi berani, di satu sisi enggak berani. Lah orang yang seperti ini berada di dalam tempat yang sangat rawan. Orang yang keadaannya seperti ini, sifatnya seperti ini, jadi maksiat oke, ketaatan oke, kebaikan iya, kejelekan iya, ini berada di tempat yang sangat rawan. Jadi kalau orang mukmin tadi itu di tempat yang aman. Tapi kalau orang yang amal soleh iya, amal maksiat iya, ini berada di tempat yang rawan. Nah, karena itu kita pahami ini. Dan tuntut diri kita dengan sifat tadi itu. Selalu beramal soleh, ikhlas, mengharapkan pahala diterima oleh Allah, menjauh dari kejelekan, takut terjerumus dalam kemaksiatan, takut disiksa oleh Allah, mengharap ampunan dari Allah setelah bertobat. Tuntut diri kita untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, kalau kita menuntut diri kita memiliki sifat tersebut, berusaha memiliki sifat tersebut, tanju wa tafus insyaallah akan menjadi orang yang selamat dan beruntung insyaallah taala. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal saleh setiap harinya dalam kehidupan kita meningkat menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan rasa takut kepada Allah, dan memenuhi hati kita dengan kekhawatiran daripada hukum Allah, azabnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kemaksiatan, menyadarkan kita dari kelalaian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan ketaatan dan ibadah. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.